Ada kalanya, niat baik justru menjadi pintu menuju kelelahan yang tidak kita sadari. Kamu pernah merasa begitu, kan? Terlalu sering berkata, iya. Saat hatimu ingin berkata, tidak. Terlalu ingin membantu setiap orang yang datang. Bahkan ketika dirimu sendiri sedang berjuang. Kita sering memandang kebaikan sebagai sesuatu yang tak boleh punya batas. Seolah semakin kita mengorbankan diri, semakin mulia hati kita. Padahal, ada titik di mana kebaikan berubah menjadi beban, di mana memberi tanpa henti justru mengikis bagian dalam dirimu yang paling berharga, ketenangan dan keseimbangan. Banyak orang baik di dunia ini hidup dalam kelelahan yang tersembunyi. Mereka tersenyum, menenangkan orang lain, menjadi tempat bersandar bagi banyak hati yang retak, tapi lupa bertanya, siapa yang menenangkan diriku? Mereka terbiasa menunda kesedihan sendiri demi mendengarkan keluh kesah orang lain, menutupi rasa lelah dengan kata, gak apa-apa, yang sudah jadi kebiasaan. Tapi jauh di dalam, ada suara kecil yang berbisik, aku juga butuh istirahat. Namun suara itu sering kita abaikan, karena merasa tidak pantas mendahulukan diri sendiri. Kita hidup dalam budaya yang sering kali memuji pengorbanan tanpa henti. Semakin kamu menolong orang lain, semakin kamu dianggap berhati besar. Tapi jarang sekali ada yang menanyakan apakah kamu baik-baik saja setelah semua itu. Seolah nilai dirimu diukur dari seberapa banyak kamu sanggup memikul beban orang lain. Bukan dari seberapa bijak kamu menjaga dirimu sendiri. Lalu tanpa sadar, kamu mulai kehilangan arah. Kamu menjadi seseorang yang pandai memahami orang lain, tapi lupa memahami dirimu sendiri. Kelelahan emosional sering datang diam-diam, bukan dalam bentuk tangis, tapi dalam bentuk hampa. Kamu tetap berfungsi, tetap berbuat baik, tapi di dalam hati terasa kosong. Kebaikan yang dulu tulus berubah jadi kewajiban yang membebani. Dan yang paling menyakitkan, kamu mulai merasa bersalah ketika akhirnya memilih untuk diam atau berhenti membantu. Padahal, itu bukan dosa. Itu adalah sinyal dari tubuh dan jiwamu yang sedang meminta ruang untuk disembuhkan. Karena kebaikan sejati tidak seharusnya membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Maka sebelum video ini berlanjut, ambillah napas dalam-dalam. Tanyakan perlahan pada dirimu sendiri, kapan terakhir kali kamu menolong dirimu, bukan orang lain. Bukan dengan hadiah, bukan dengan liburan. Tapi dengan keputusan sederhana untuk berhenti sejenak dan mendengarkan apa yang kamu butuhkan. Kadang, itulah bentuk kebaikan paling murni. Kebaikan yang dimulai dari dalam, sebelum diberikan keluar. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa orang baik adalah orang yang selalu ada untuk semua orang. Kita diajarkan bahwa menolong tanpa pamrih adalah bentuk kasih yang tertinggi. Dan bahwa menolak permintaan berarti kita egois. Tapi seiring waktu kita mulai menyadari sesuatu yang tak pernah diajarkan, bahwa kebaikan pun bisa salah arah, bahwa niat baik, bila tidak disertai kesadaran, bisa menjadi bumerang yang melukai. Tidak semua bantuan membawa kedamaian, dan tidak semua pengorbanan berarti kebenaran. Kamu mungkin pernah merasa, setelah menolong seseorang, justru muncul rasa sesak di dada. Bukan karena tidak ikhlas, tapi karena kamu tahu, sebenarnya kamu sedang tidak sanggup, hanya saja kamu takut mengecewakan. Itulah bentuk kebaikan yang lahir dari rasa bersalah, bukan dari cinta. Kita membantu bukan karena benar-benar ingin, tapi karena takut dianggap buruk, takut kehilangan hubungan, takut disebut egois. Padahal, saat kebaikan lahir dari ketakutan, ia kehilangan makna sejatinya. Ia tidak lagi menjadi sumber ketenangan, tapi menjadi jebakan emosional yang perlahan menguras habis energi. Seringkali orang seperti ini bahkan tidak sadar sedang membohongi dirinya sendiri. Mereka bilang, aku tulus kok. Padahal di dalam hati ada keluhan yang tidak terucap. Mereka tersenyum ketika diminta bantuan, tapi setelahnya merasa lelah dan menyesal. Bukan karena menolong itu salah, tapi karena mereka tidak tahu kapan harus berhenti. Mereka mengira sabar tanpa batas adalah tanda kemuliaan. Padahal itu bisa jadi tanda bahwa seseorang tidak lagi menghargai dirinya. Inilah bentuk kebaikan yang salah arah. Ketika memberi bukan lagi pilihan sadar, melainkan kewajiban yang menekan, kebaikan sejati tidak menuntutmu untuk kehilangan keseimbangan. Ia tumbuh dari kesadaran, bukan dari rasa bersalah. Seorang bijak tahu kapan harus memberi dan kapan harus menjaga jarak. Ia tahu bahwa membantu bukan berarti menanggung seluruh beban orang lain, karena setiap orang memiliki jalan hidup dan tanggung jawabnya sendiri. Jika kamu selalu memikul beban semua orang, siapa yang akan mengangkat bebanmu? Jika kamu terus menolong tanpa memperhatikan batas, kamu akan sampai pada titik di mana hatimu kosong. Tapi dunia masih terus menuntutmu untuk tersenyum. Menjadi orang baik tidak berarti selalu berkata iya. Kadang kebaikan yang paling besar justru terletak dalam keberanian untuk berkata tidak. Karena menolak bukan berarti berhenti peduli. Itu artinya kamu memilih untuk menjaga dirimu agar tetap kuat, agar bisa benar-benar membantu saat waktunya tepat. Seperti filosofi Stoik yang mengajarkan pengendalian diri. Sebelum kamu ingin mengubah dunia, pastikan dulu jiwamu tidak hancur dalam prosesnya. Salah satu alasan terbesar mengapa kita sulit menolak permintaan orang lain adalah karena kita tidak ingin terlihat buruk. Kita takut dianggap sombong, tidak peduli atau berubah setelah sukses sedikit. Di dalam budaya kita, kata nggak enakan seringkali terdengar seperti kebajikan. Padahal sebenarnya itu bisa menjadi belenggu halus yang membuat kita kehilangan arah. Kita terbiasa memikirkan perasaan orang lain lebih dulu, bahkan sebelum memikirkan apa yang sedang kita butuhkan sendiri. Dan dari kebiasaan itu, lahirlah pola hidup yang penuh tekanan. Selalu ingin membuat semua orang senang, tapi lupa menenangkan diri sendiri. Gak enakan membuatmu tetap menolong meski kamu sedang kewalahan. Kamu tetap mendengarkan cerita orang lain meski pikiranmu sendiri sedang kacau. Kamu tetap datang membantu, padahal tubuhmu butuh istirahat. Pada akhirnya, kamu bukan lagi menolong dari keikhlasan, tapi dari rasa takut mengecewakan. Dan yang paling ironis, orang-orang jarang menyadari beban yang kamu pikul. Mereka hanya tahu kamu orang baik, orang yang selalu bisa diandalkan. Mereka tidak tahu bahwa di balik setiap iya yang kamu ucapkan, ada bagian dari dirimu yang perlahan lelah, tapi tetap memaksa tersenyum. Kita hidup di dunia yang seringkali menilai kebaikan dari seberapa banyak kita memberi, bukan dari seberapa tulus kita menjaganya. Maka, banyak orang akhirnya menjadi budak dari ekspektasi sosial. Mereka takut dicap egois saat menolak, padahal batas diri itu penting. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa tidak semua hal perlu kita tanggapi, dan tidak semua masalah pantas kita pikul. Ada hal-hal di luar kendali kita, termasuk perasaan orang lain terhadap keputusan kita. Dan bila kamu hidup hanya untuk membuat semua orang senang, kamu akan kehilangan kesempatan untuk benar-benar mengenal siapa dirimu sebenarnya. Rasa nggak enakan sering membuat kita mengabaikan sinyal dari tubuh dan pikiran kita sendiri. Padahal setiap manusia punya kapasitas. Tidak peduli sebaik apa niatmu, kamu tetap butuh waktu untuk pulih, butuh ruang untuk bernafas. Menolak bukan berarti berhenti menjadi orang baik, tapi sebuah pengakuan bahwa kamu juga manusia. Dan manusia, sebaik apapun hatinya, tidak akan bisa menolong dengan benar bila ia sendiri sedang hancur. Maka sebelum kamu berkata iya lagi, hanya karena takut menyakiti, cobalah tanya satu hal sederhana. Apakah aku benar-benar sanggup? Ketika kamu mulai berani bertanya itu, kamu sedang belajar bentuk kebaikan yang lebih dewasa. Kebaikan yang tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut, tapi oleh kesadaran. Karena sejatinya, kebaikan tanpa batas bukanlah cinta, tapi pelarian dari rasa bersalah. Dan pelarian itu, cepat atau lambat, akan membuatmu kehilangan kedamaian yang dulu membuatmu tulus sejak awal. Ada satu garis halus yang sering kita lewati tanpa sadar. Garis antara empati dan mengorbankan diri. Kebanyakan dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa semakin besar pengorbanan yang kita berikan, semakin baiklah kita sebagai manusia. Kita jarang diajarkan bahwa empati pun punya batas alami, dan batas itu bukan berarti kelemahan. Empati mengajak kita memahami orang lain, tapi pengorbanan yang berlebihan mengajak kita melupakan diri sendiri. Dan yang sering terjadi, kita baru menyadarinya ketika semuanya sudah terlalu berat, ketika tubuh sudah mulai menolak, dan ketika pikiran sudah mulai penuh sesak oleh hal-hal yang bukan milik kita. Empati yang sehat selalu dimulai dari kesadaran bahwa kamu juga punya hidup, beban, dan perjalanan yang harus kamu rawat. kamu bisa peduli kepada orang lain, tetapi kamu tidak berkewajiban memikul seluruh dunia di bahumu. Stoikisme mengingatkan bahwa manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri terlebih dahulu. Kamu bisa hadir untuk orang lain, tapi bukan berarti kamu harus menghancurkan dirimu hanya demi menjaga kenyamanan mereka. Orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan meminta itu. Sebaliknya, mereka akan mengerti ketika kamu berkata bahwa kamu butuh waktu, butuh ruang, atau butuh jeda untuk mengurus hidupmu sendiri. Ketika kamu selalu menempatkan diri sebagai penolong, tanpa sadar kamu memberi pesan bahwa kamu selalu tersedia. Dan semakin sering kamu memaksakan diri, semakin tinggi ekspektasi orang kepada kamu. Lama-lama, kebaikanmu hanya akan dianggap kewajiban. Mereka tidak lagi melihat perjuangan yang kamu lakukan untuk tetap kuat. Mereka hanya melihat hasilnya. Kamu menolong, tidak lebih. Di titik itu, empati berubah menjadi beban jangka panjang yang pelan-pelan memakan ketenangan batinmu. Membuat batas bukan berarti berhenti peduli. Justru batas itu hadir untuk menjaga agar kamu tetap bisa peduli dalam jangka panjang. Batas adalah cara kamu berkata, "Aku ingin tetap ada untukmu, tapi aku juga harus ada untuk diriku sendiri." Tanpa batas, kamu kehilangan arah, kehilangan energi, bahkan kehilangan identitas. Dan tanpa identitas, kebaikanmu berubah menjadi rutinitas hampa yang kamu lakukan hanya karena takut mengecewakan orang lain. Padahal kebaikan yang tulus butuh ruang untuk bernafas, bukan kewajiban untuk terus-menerus ditampilkan. Bila kamu mulai belajar membedakan empati dari pengorbanan yang tidak sehat, kamu sedang membangun pondasi hidup yang lebih matang. Kamu tidak lagi sekadar berbuat baik untuk diterima, tetapi karena kamu ingin tetap menjadi manusia yang utuh. Kamu tidak lagi menolong untuk menghindari rasa bersalah, tetapi karena kamu punya kapasitas yang jelas dan bisa kamu jaga. Dan dari situlah, kualitas kebaikanmu meningkat, bukan karena seringnya kamu berkata iya, tetapi karena kamu tahu kapan harus berkata tidak, agar tidak kehilangan dirimu sendiri. Ada titik tertentu di mana keinginanmu untuk membantu berubah menjadi sesuatu yang perlahan-lahan menggerus hidupmu dari dalam. Awalnya kamu merasa ringan, merasa mampu, merasa itu hanyalah hal kecil yang bisa kamu kerjakan sambil jalan. Tapi ketika permintaan itu mulai datang lebih sering, ketika orang mulai menganggapmu sebagai solusi instan atas setiap masalah mereka, kamu mulai menyadari bahwa beban itu tidak lagi sederhana. Bantuan yang kamu berikan bukan lagi bentuk kebaikan, tapi sudah menjadi kewajiban tak tertulis yang harus kamu penuhi terus-menerus. Dan jika kamu berhenti, kamu malah merasa bersalah. Padahal yang kamu lakukan selama ini sudah lebih dari cukup. Pelan tapi pasti, hidupmu mulai berputar mengelilingi kebutuhan orang lain. Waktu yang seharusnya kamu gunakan untuk memperbaiki diri, mengerjakan tujuanmu, atau merawat tubuhmu, akhirnya habis untuk urusan yang bukan milikmu. Kamu mulai kehilangan fokus, kehilangan energi, bahkan kehilangan arah. Setiap hari berlalu dengan rasa lelah yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah ada sesuatu yang terus-menerus menarikmu menjauh dari kehidupanmu sendiri. Dan yang lebih menyakitkan lagi, kamu sering merasa tidak dihargai, karena semua usahamu mulai dianggap sebagai hal normal yang memang seharusnya kamu lakukan. Beban ini makin terasa berat ketika kamu mulai sadar bahwa tidak semua orang yang kamu bantu benar-benar ingin berubah. Sebagian hanya ingin ditolong tanpa mau bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Mereka nyaman ketika kamu yang menyelesaikan masalah mereka. Mereka lega ketika kamu mengorbankan waktumu. Tapi mereka tidak memikirkan apa yang kamu korbankan untuk mereka. Di titik ini, kamu bukan lagi sahabat atau keluarga. Kamu hanyalah tempat bergantung yang selalu siap menampung semuanya. Kebaikanmu berubah menjadi jebakan, dan empati yang kamu miliki berubah menjadi alat yang membuatmu perlahan-lahan kehilangan dirimu sendiri. Dan ketika beban itu semakin menumpuk, ketenanganmu mulai pudar. Kamu mudah cemas, mudah lelah, mudah terganggu oleh hal-hal kecil. Pikiranmu tidak pernah benar-benar beristirahat, karena selalu ada tanggung jawab tambahan yang sebenarnya bukan milikmu. Kamu ingin fokus pada mimpimu, tapi setiap kali langkahmu mulai maju, kamu ditarik kembali oleh permintaan dan tekanan dari orang-orang yang terlalu terbiasa dibantu. pada akhirnya, kamu merasa hidupmu tidak bergerak kemana-mana. Bukan karena kamu tidak punya tujuan, tetapi karena kamu terlalu sibuk menjalani kehidupan yang seharusnya bukan milikmu. Menyadari bahwa bantuanmu sudah berubah menjadi beban adalah langkah penting untuk mengambil kembali kendali hidupmu. Ini bukan tentang berhenti peduli, tapi tentang berhenti memikul apa yang tidak seharusnya kamu pikul. Kamu mulai belajar bahwa tidak semua permintaan harus dijawab, tidak semua masalah harus kamu selesaikan, dan tidak semua orang berhak mendapat akses penuh ke waktumu, tenagamu, dan ketenanganmu. Salah satu alasan terbesar kenapa banyak orang sulit memprioritaskan dirinya adalah karena rasa gak enakan yang terlalu besar. Rasa itu muncul sebagai dorongan untuk selalu terlihat baik, untuk tidak melukai perasaan orang lain, dan untuk menjaga hubungan tetap harmonis. Namun tanpa sadar, rasa gak enakan ini justru membuat kamu sering mengabaikan kebutuhanmu sendiri. Kamu takut menolak, takut mengecewakan, takut terlihat egois, padahal yang kamu lakukan hanyalah menjaga batas sehat. Dalam jangka pendek, sikap ini tampaknya membuat semua orang senang. Tapi dalam jangka panjang, kamu yang harus menanggung akibatnya. Kelelahan, terbebani, dan kehilangan ruang untuk mengurus hidupmu sendiri. Rasa nggak enakan seringkali tumbuh karena kamu memikul tanggung jawab emosional yang seharusnya tidak kamu pikul. Kamu merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain, seolah kalau kamu menolak, maka kamulah penyebab mereka kecewa. Padahal mereka juga punya kendali atas reaksi mereka sendiri. Saat kamu terus-menerus berkata, iya, padahal batinmu ingin berkata tidak, kamu sedang membangun pola yang merugikan dirimu. Pola ini membuat orang lain terbiasa dengan kesediaanmu, dan pada akhirnya mereka menganggap bantuanmu adalah sesuatu yang otomatis. Tidak ada ruang bagi mereka untuk berpikir bahwa kamu juga manusia yang punya batas. Dan yang lebih rumit lagi, rasa nggak enakan ini sering disamarkan oleh pikiranmu sendiri sebagai kebaikan. Kamu merasa kamu sedang baik hati, padahal kamu sedang mengabaikan sinyal tubuhmu yang kelelahan. Kamu merasa kamu sedang menolong, padahal kamu sedang mengorbankan sesuatu yang penting untuk dirimu sendiri. Dalam diam, kamu mulai kehilangan kemampuan untuk membedakan antara kebaikan yang sehat dan kebaikan yang mematikan tenaga. Kamu mulai sadar bahwa semakin sering kamu mengabaikan dirimu, semakin sulit rasanya untuk jujur terhadap orang lain bahwa kamu butuh ruang untuk bernapas. Pada akhirnya, gak enakan adalah bentuk tekanan sosial yang kamu arahkan ke dalam diri sendiri. Tekanan ini membuat kamu merasa harus selalu lembut, harus selalu ada, harus selalu mengutamakan orang lain meski kamu sendiri sedang rapuh. Lama-kelamaan kamu hidup bukan berdasarkan apa yang kamu butuhkan, tapi berdasarkan apa yang orang harapkan dari kamu. Disinilah kamu mulai menjauh dari prioritasmu sendiri. Mimpi yang dulu kamu kejar terhenti. Rencana yang ingin kamu jalani tertunda. Bahkan waktu untuk istirahat pun kamu rasa sebagai bentuk kemalasan. Padahal dalam banyak kasus, kamu hanya lelah karena terus memaksa dirimu memenuhi standar sosial yang tidak pernah kamu setujui sejak awal. Ketika kamu berani mengakui bahwa kamu pun berhak berkata tidak, kamu sedang mengambil kembali rasa hormat terhadap dirimu sendiri. Kamu mulai memahami bahwa prioritas diri bukanlah bentuk egoisme, tetapi pondasi agar kamu bisa tetap hidup sehat, stabil, dan punya ruang untuk tumbuh. Ada anggapan keliru yang sering melekat kuat di kepala banyak orang, bahwa memprioritaskan diri sendiri adalah bentuk egoisme. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Memprioritaskan diri adalah fondasi dasar agar kamu bisa hidup dengan stabil dan tidak bergantung pada persetujuan orang lain. Di dunia yang selalu menuntut kamu untuk hadir, membantu, dan memahami, sikap untuk menjaga ruang bagi dirimu sendiri sering disalahartikan sebagai sikap keras atau tak peduli. Namun jika kamu terus-menerus mengabaikan kebutuhanmu hanya demi menjaga penilaian orang lain, kamu pada akhirnya akan hidup dalam lingkaran lelah yang tidak ada habisnya. Kamu memberikan semua yang kamu punya, tanpa menyisakan apapun untuk dirimu sendiri. Menempatkan diri sebagai prioritas bukanlah tindakan yang merugikan siapapun. Justru tindakan itu memastikan kamu tetap waras, tetap kuat, dan tetap punya kapasitas untuk menjalani hidupmu dengan arah yang jelas. Bayangkan seseorang yang kelelahan secara mental dan emosional, tetapi tetap memaksa membantu orang lain demi terlihat baik. Bantuan yang ia berikan mungkin selesai, tetapi dirinya sendiri semakin kosong. Hasilnya, ia mulai mudah tersinggung, mudah merasa tidak dihargai, dan mudah kehilangan semangat. Inilah kondisi yang justru secara perlahan mengikis nilai dari kebaikan itu sendiri. Tanpa energi yang stabil, kebaikan yang kamu berikan akan terasa seperti beban, bukan pilihan. Mengutamakan dirimu tidak berarti kamu menutup diri dari dunia. Justru kamu sedang membangun batas sehat yang membuat setiap tindakan kebaikanmu lebih tulus dan lebih kuat. Kamu tidak lagi menolong karena merasa terpaksa atau takut dianggap buruk. Kamu menolong karena kamu benar-benar mau. Dari ruang yang jernih, bukan ruang yang penuh tekanan. Ketika kamu punya cukup waktu untuk istirahat, cukup ruang untuk berpikir, dan cukup energi untuk menjalani harimu, kamu akan menemukan bahwa kualitas kehadiranmu di hadapan orang lain meningkat dengan sendirinya. Kamu hadir bukan setengah hati, tapi penuh kesadaran. Selain itu, memprioritaskan diri juga mengajarkan kamu tentang tanggung jawab personal. Kamu mulai memahami bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Kamu tidak harus menyelesaikan hidup orang lain agar mereka bahagia. Kamu tidak bisa, dan memang tidak seharusnya memikul beban yang bukan milikmu. Ketika kamu berhenti mengambil alih tanggung jawab orang lain, kamu memberi mereka kesempatan untuk tumbuh melalui proses yang seharusnya menjadi bagian dari perjalanan mereka. Dan kamu sendiri mendapat kesempatan untuk menjalani hidupmu dengan ritme yang sehat, tanpa harus terjebak dalam siklus pengorbanan yang tidak pernah selesai. Pada akhirnya, memprioritaskan diri bukan tentang menolak dunia, tetapi tentang membangun kehidupan yang tidak rapuh di dalamnya. Ini adalah keputusan untuk menjaga fondasi mental, fisik, dan emosionalmu agar tetap kokoh. Saat kamu mulai berani menempatkan dirimu sebagai prioritas utama, perubahan dalam hidupmu biasanya tidak datang dengan suara keras atau kejutan besar. Perubahan itu datang pelan, hampir tidak terasa, tapi kuat dan konsisten. Kamu mulai merasakan ruang dalam hidupmu yang sebelumnya selalu penuh oleh kepentingan orang lain. Ruang itu muncul ketika kamu mulai belajar menolak tanpa rasa bersalah. Ketika kamu berhenti mengorbankan kesehatanmu untuk memenuhi ekspektasi yang bahkan bukan milikmu. Dan ketika kamu mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang aku butuhkan hari ini? Pertanyaan sederhana itu mungkin terdengar sepele, tapi menjadi awal dari hidup yang jauh lebih terarah dan lebih jujur. Perubahan itu juga terlihat dari caramu mengambil keputusan. Dulu kamu mungkin selalu mempertimbangkan bagaimana orang lain akan melihatmu. Bagaimana perasaan mereka jika kamu tidak memberikan waktu atau tenaga. Sekarang, kamu mulai mempertimbangkan bagaimana keputusan itu berdampak pada ketenangan batinmu sendiri. Kamu tidak lagi merasa harus memaksakan diri untuk hadir dalam setiap masalah orang lain. Kamu memilih secara sadar, bukan karena takut dianggap buruk, tetapi karena kamu tahu kapasitasmu. Kamu mulai menyadari bahwa kamu pun pantas diperlakukan dengan hormat, termasuk oleh dirimu sendiri. Seiring waktu, energi yang tadinya habis untuk memenuhi kebutuhan orang lain mulai kembali ke dalam hidupmu. Kamu mulai bisa fokus membangun hal-hal yang selama ini tertunda. Tujuan pribadi, kesehatan, mimpi yang pernah kamu simpan karena terlalu sibuk membantu orang lain. Kamu menemukan kembali semangat yang dulu kamu kira hilang. Pikiranmu lebih jernih, langkahmu lebih ringan, dan keputusan-keputusan yang kamu ambil terasa lebih mantap. Kamu mulai berjalan dengan ritme yang sesuai dengan kehidupanmu, bukan ritme yang dipaksa oleh tuntutan sekitar. Yang menarik, ketika hidupmu mulai stabil dari dalam, hubunganmu dengan orang lain justru menjadi lebih sehat. Kamu tidak lagi menawarkan bantuan dari ruang yang lelah, tetapi dari ruang yang penuh kesadaran. Orang-orang yang benar-benar menghargaimu akan mulai melihat batas yang kamu buat sebagai tanda kedewasaan, bukan sebagai penolakan. Mereka yang selama ini hanya bergantung dan memanfaatkan ketersediaanmu mungkin menjauh, dan itu tidak masalah. Dalam proses memprioritaskan diri, kamu akan kehilangan beberapa orang. Tetapi kamu juga akan menemukan kedamaian yang jauh lebih besar sebagai gantinya. Dan tanpa kamu sadari, hidupmu mulai terasa lebih bermakna. Kamu tidak lagi bangun setiap hari dengan rasa terpaksa, tetapi dengan rasa punya kendali. kamu tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi untuk menjalani perjalananmu sendiri. Saat kamu menjadi prioritas utama dalam hidupmu, kamu akhirnya memahami bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang harus kamu cari lewat persetujuan dari luar. Kebahagiaan adalah hasil dari keberanianmu menjaga dirimu sendiri dan menghormati batasmu. Ada satu hal yang sering kita lupakan, bahwa kata tidak bisa menjadi salah satu bentuk cinta diri yang paling kuat dan paling tulus. Selama bertahun-tahun, banyak dari kita tumbuh dengan pandangan bahwa mengatakan iya adalah tanda kebaikan, sementara mengatakan tidak dianggap kasar atau tidak peduli. Padahal kenyataannya jauh lebih seimbang daripada itu. Mengatakan tidak di saat kamu tidak sanggup, tidak siap, atau tidak ingin, justru menunjukkan bahwa kamu cukup jujur pada dirimu sendiri. Kamu tidak sedang mencoba memenuhi standar orang lain, dan kamu tidak sedang memaksa dirimu tampil kuat padahal batinmu sudah penuh. Di saat kamu berani berkata tidak, kamu sedang memberi ruang bagi dirimu untuk bernafas, memulihkan tenaga, dan kembali fokus pada apa yang memang menjadi tanggung jawabmu. Yang membuat kata tidak begitu sulit diucapkan adalah karena kita terbiasa memikirkan bagaimana orang lain akan menilai keputusan kita. Kamu takut terlihat egois, takut dianggap berubah, atau takut hubunganmu renggang. Tapi ketika kamu mulai belajar merawat prioritas dan kesehatan emosionalmu, kamu akan menyadari bahwa hubungan yang dewasa tidak akan runtuh hanya karena satu penolakan. Mereka yang tulus akan mengerti batasmu, menghargai kejujuranmu, dan tidak akan menuntut lebih dari kemampuanmu. Justru hubungan yang sehat terbangun dari saling memahami batasan, bukan dari memaksa satu pihak untuk terus memberi tanpa henti. Mengatakan tidak adalah cara untuk memastikan bahwa hidupmu tidak dipenuhi oleh komitmen yang kamu setuju hanya karena terdesak rasa sungkan. Ini adalah langkah penting untuk menghindari kehidupan yang dipenuhi rasa terpaksa dan tekanan batin. Ketika kamu mulai memilih apa yang benar-benar selaras dengan kondisimu, kamu membangun hidup yang lebih autentik. Kamu berhenti melakukan hal-hal hanya demi menghindari rasa bersalah atau menjaga citra baik. Kamu mulai melakukan sesuatu karena kamu ingin, kamu sanggup, dan kamu siap. Ini membuat setiap gerakanmu terasa lebih jujur, dan itu membawa kedamaian yang tidak bisa digantikan oleh pujian dari luar. Dengan berkata tidak pada hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan dirimu, kamu sebenarnya sedang berkata ya pada hal-hal yang jauh lebih penting. Istirahat, kesehatan batin, tujuan hidup, mimpi yang pernah kamu abaikan, dan stabilitas yang selama ini kamu cari. Kamu juga mulai melihat bahwa dunia tidak runtuh hanya karena kamu tidak memenuhi ekspektasi seseorang. Kamu tidak kehilangan nilai diri hanya karena menolak permintaan. Kamu justru memperkuat fondasi hidupmu karena kamu tidak lagi mendorong dirimu ke arah yang merusak demi membuat orang lain nyaman. Dan dari fondasi itulah, kebijaksanaan muncul. Kebijaksanaan untuk memilih mana yang harus kamu tanggapi dan mana yang harus kamu lepaskan. Akhir dari semua ini, kamu harus berani bertanya pada dirimu sendiri, sampai kapan kamu akan hidup dengan menjadikan kepentingan orang lain sebagai alasan untuk menunda pembangunan dirimu sendiri? Kita semua punya kapasitas yang terbatas, dan tanggung jawab terbesar yang tidak bisa digantikan siapapun adalah kemampuan menjaga diri secara mental, emosional, dan fisik. Ada fase dalam hidup ketika kamu harus berani berkata, aku perlu berhenti sebentar, aku perlu pulang ke diriku. Bukan karena kamu egois, bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu sudah terlalu lama memaksakan diri untuk memenuhi harapan orang lain, sementara isi hatimu sendiri kamu sisihkan. Dan ketika kamu akhirnya belajar menempatkan dirimu sebagai prioritas, kamu tidak hanya tumbuh menjadi lebih kuat, tetapi juga menjadi seseorang yang mampu memberi dengan cara yang lebih bijak, lebih sehat, dan lebih tulus. Pada titik itu, membantu orang lain bukan lagi beban yang mengurasmu, melainkan pilihan yang lahir dari kestabilanmu. Dan disitulah kamu sadar bahwa memprioritaskan diri sendiri bukanlah kekurangan, melainkan fondasi dari hidup yang lebih seimbang dan penuh makna.